Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bab la yasubbu walidayh. Bab tidak boleh seorang anak mencela kedua orang tuanya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'd ibn Ibrahim an Humayd ibn Abdurrahman an Abdullah ibn Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kaba'iri ayyashtuma ar-rajulu walidayhi faqalu kaifa yashtumu qala yashtumu ar-rajula fa yashtumu abahu wa ummah. Hai, cuma ini ada yang baca nanti ya berikutnya. Siapa baca sini? Krik krik sini berduaan. Ambil ininya berkrik. Ya, biar dibaca nanti syarah. Ayo berikut. Apuan tangan kiri. Baik, kata Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami, dia berkatakan, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dia mengatakan, Sa'ad bin Ibrahim telah menyampaikan hadis kepadaku dari Umayd bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr maksudnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dia mengatakan, qala Nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis ini, ya. Ini hadis ini diriwayatkan selain Imam Bukhari di Al-Adabul Mufrad juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari selain di Al-Adabul Mufrad di sahihnya. Ya. Minal kabairi ayyashtuma ar-rajulu walidayhi. Minal kabair, termasuk diantara dosa besar adalah ayyashtuma ar-rajul, seseorang mensyatam, yaitu mencela walidayhi, kedua orang tuanya. Faqalu, maka para sahabat berkata, kaifa ayyashtumu, bagaimana bentuk anak mencela kedua orang tuanya, gimana bisa? Qala yashtumu ar-rajula, ya, karena dia mencela orang lain. Wa yashtumu abahu wa ummah, akhirnya orang lain yang dia cela mencela bapak dan ibunya sendiri. Karena dia menjadi penyebab dicelanya bapak dan ibunya sendiri, maka dia dikategorikan oleh Nabi SAW sebagai orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri. Ya, tabarakallah, ini termasuk diantara dosa besar. Ya, fadhal fikri, dibaca syarahnya. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarhul kalimati kaifa yastumu lamma kana tabu salimu ya'ma syatma abawaini fastab'ada sa'ilu dhalika fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna tasabbuba fihi kata'ati binafsihi. Terus arlojulu arlojula mansubun alal alal maf'uliyati fayashtumu dhalika masbubun mas al masbubu aba asabi wa ummihi wa aba sabi wa ummahu wa ummahu wa yahtamilu an yakuna marfu'an ay yashtumur rajulu ahadan. Baik. Syarhul kalimat, kata pensyarah di sini Syekh Luqman As-Salafi ya rahimahullah, syarhul kalimat, penjelasan kalimat atau kosakata kaifa yastum, ketika para sahabat bertanya, ya, setelah mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu amin termasuk di antara dosa besar, seorang mencela kedua orang tuanya, kaifa yastum, gimana ceritanya bisa dia bisa mencela kedua orang tuanya, lamma kana, ya, lima kana atau lamma kana at-tabu as-salimu ya'ba syatmal abawain, itu bertanya seperti ini dikarenakan tabiat naluri yang selamat, naluri yang memang masih waras, Itu ya'ba, itu menolak. Kok bisa menjelah kedua orang tua? Tidak mungkin. Ya. Jadi naruri yang waras itu akan menolak kenyataan ada seorang anak yang menjelah kedua orang tua. Nah, itu tidak mungkin. Ya, hatta orang kafir ya ikhwah, orang kafir sekalipun, dia masih memuliakan kedua orang tuanya. Ya, dia masih memuliakan kedua orang tuanya. Ini hatta orang kafir. Apalagi itu kalau berasal dari Islam. Itu tidak mungkin. Ya, ada seorang anak yang mencela kedua orang tuanya. Fastaba'ada as-sa'ilu. Maka orang yang bertanya ini dari kalangan sahabat ini istaba'ada, menganggap jauh, artinya menganggap mustahil. Zalika, hal tersebut akan terjadinya celaan seorang anak kepada kedua orang tua, karena ini mustahil. Berarti kalau benar-benar terjadi real, ya, bukan hanya menjadi sebab tercelaknya orang tua, memang tuh anak mencela orang tua, luar biasa. Anak ini, ya, anak ini luar biasa. Durhakanya. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan annatasabbuba fihi, bahwa anak yang menjadi penyebab seorang orang tuanya dicela, qata'ati binafsih. Ya. Itu seperti dia yang melakukan celaan itu binafsihi, dengan dirinya sendiri. Oh, seakan-akan demikian. Kenapa? Karena dia menjadi penghubung antara celaan, antara orang yang mencela kedua orang tuanya dengan celaan tersebut. Dia fasilitatornya. Ya. Maka seakan-akan dialah yang mencela kedua orang tuanya. Dan ini termasuk diantara dosa besar. Walaupun tentunya berbeda ya. Orang yang mencela kedua orang tuanya secara langsung, ya, dengan pihak, dengan yang menjadi penyebab. Ya, ini yang menjadi penyebab saja termasuk dosa besar. Apalagi yang betul-betul mencela kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Dikategorikan sebagai dosa besar seorang, nah ini sudah kita lewati hadis-hadisnya, yang berkata kasar kepada orang tuanya. Atau cuman atau hanya bilang ah, apa sih, menggerutu di hadapan kedua orang tuanya, apalagi mencela kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, ar-rajula, ya, kan disebutkan oleh Nabi SAW yashtumur rajula, karena dia mencela orang lain. Akhirnya yashtumu abahu wa ummah, akhirnya orang lain tersebut mencela bapak dan ibunya. Ya, ar-rajula dibaca ar-rajula dengan fathah mansubun alal maf'uliyah. Karena kedudukan i'rabnya sebagai maf'ul, mansub. Yashtumu rajula, dia mencela orang lain. Fa yashtumu dzalikal masbub, maka yang dicela tersebut al masbub, ya, akhirnya yashtumu, mencela. Mencela siapa? Abahu, abasaibi, abasabi wa ummahu. Mencela, ya, mencela balik bapak yang mencelanya dan ibu yang mencelanya. Wayahta, ya, akhirnya dia menjadi penyebab dicelaknya kedua orang tua dia. Wayahtamilu ayyakuna marfu'an, dan ada juga kemungkinan i'rab, ya, i'rab dari ar-rajul itu dibaca dengan rafa', yaitu ya, apa namanya, ar-rajulu. Fayastumu ar-rajulu, ay yastumu, ay yastumu ar-rajulu ahadan. Ya, ini ahadan maf'ul bihi mahdhuf, yaitu seseorang mencela orang lain. Ya, namun yang terbagus ialah apabila sudah ada, ya, i'rab yang sharih, ya, yang jelas, maka itu yang kita gunakan daripada kita menggunakan kemungkinan adanya yang mahdhuf. Baik. Terus fiqhul hadis, kandungan dari hadis ini Abdul Fikri. Fiqhul hadisi al-awwalu tahrimu syatmil walidaini. Asani min uquqil walidaini ta'riduhuma lisabbi wal ihanati min qablil akharina lahuma. Wal ihanatu min qibalil akharina lahuma. Wal ihanatu min qibalil akharina lahuma. Asalis man tasabbaba fi fi'lin kana kafa'ilihi khairan aw syarron. Ar-rabi'u hadzal haditsu aslun fi saddiz dharai fama'alun ila fi fama'ala qala fama'ala ila fi'lin muharramin yahrumu yuharramu Wa in lam yuksad, wa in lam yaksid, wa in lam yaksid al-harama. Nah, baik. Fikul hadis. Kandungan dari hadis ini yang pertama, tahrimu syatmil walidain, haramnya mencela kedua orang tua. Apakah secara langsung ini yang lebih gila, lebih parah, mencela kedua orang tua? Ya. Atau yang kedua, menjadi penyebab dicelaknya kedua orang tuanya. Ya. Banyak sebab-sebabnya. Pertama dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, dia mencela orang lain, akhirnya orang lain mencela orang tua dia. Ya. Atau dia sebutkan keburukan-keburukan orang tuanya kepada orang lain, minus-minus, sikap-sikap minus orang tuanya di hadapan orang lain. Artinya dia beberkan aib kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya kepada orang lain. Nah, sehingga orang lain menjadi punya bahan untuk mencela orang tuanya. Oh, enggak benar bapak kamu tuh. Bapak kamu itu gila itu. Hatta ya ikhwa, misalkan bapak kita itu tidak menunaikan hak-hak kita sekalipun. Ya, atau dia tidak menunaikan kewajibannya. Semisal memberi nafkah karena kekurangan, enggak boleh kita ceritakan ke orang lain, bapak saya dulu zalim terhadap saya. Itu kan menurut penilaian kita. Ya, enggak boleh kita ceritakan bapak saya dulu zalim sama saya, ibu saya dulu nelantarin saya. Akhirnya orang lain jadi bahan, punya bahan untuk celak ibu bapak kita. Ya. Kalau ada kekurangan dari bapak kita, enggak menunaikan hak-hak kita, ya udah. Kita mohonkan ampunan pada Allah, semoga Allah ampuni bapak ibu kita. Bukan malah dibeberin ke orang-orang, bapak saya dulu poligami misalkan. Dia berat ke sono. Ini anak durhaka ini. Enggak boleh. Ibu saya dulu wah, kurang mendidik saya. Loh. Ya. Ini anak-anak yang durhaka ini, anak yang kurang ajar, ya. Enggak boleh. Jasa ibu bapak itu enggak bakal terbalas. Ya, apalagi jasa ibu. Satu tarikan napas ibu ketika melahirkan, satu tarikan aja itu enggak akan kita balas selama-lamanya. Ya, enggak akan kita bisa balas.